Bila malam kelam dan kabut menepi perlahan, sunyi hati ini kian sepi dan rindu ini kian membiru. Adakah kau tahu semua itu pujaan hatiku? Wahai bayu kelana, sampaikan kata hati hamba, bisikan tentang indahnya cinta, nyanyikan lagu rindu asmara dan cintaku yang tulus untuknya selamanya. Di kala